Sekali lagi, seseorang yang menggadaikan HP-nya kepada saya dengan harga 100 ribu, kemudian sudah habis temponya. Orang tersebut menghilang tanpa kabar. Apakah saya berhak memiliki HP tersebut atau ada hukum yang lainnya? Mohon penjelasannya. Kepada Ustaz Saudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab Malakhas Al-Fiqhi, dalam kitab Al-Malakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, disebutkan di sana, wa idha halla ad-dain alladhi bihi rahnun wajib ala al-madin tasdiduhu kad-dain alladhi la rahna bih, li'anna hadha muqtada al-aqd bainahuma. Qala Allah ta'ala, falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a. Apabila berkaitan dengan masalah gade, apabila telah jatuh temponya orang yang hutang, ya, tadi telah jatuh temponya orang yang hutang dengan memberikan jaminan, yaitu yang istilahkan dengan gade, atau dalam bahasa Arab istilahkan dengan rohen, apabila telah jatuh temponya, maka wajib bagi orang yang hutang tadi untuk segera melunasi hutangnya. Sebagaimana orang yang tidak pakai jaminan dalam hutang. Ini orang bisa hutang dengan jaminan yang dia serahkan dengan gade. Ada pula orang yang bisa hutang tanpa jaminan. Maka di sini kalau sudah selesai hutangnya, jatuh temponya, maka mestinya segera orang yang punya hutang, baik dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, untuk menyelesaikannya, untuk membayar hutangnya. Nah, karena inilah yang telah disepakati mestinya pada saat dia melakukan transaksi hutang piutang tadi. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan tanggung jawab yang telah diterimanya. Orang yang hutang menyarutang apa yang telah dia hutang. Nah, dan harus bertakwa dalam masalah ini. Tidak kemudian berbohong, tidak kemudian mengatakan tidak berhutang, atau mengatakan hutangnya cuma sekian padahal sebenarnya lebih dari itu. Nah, maka ini kewajibannya. Nah, apabila orang yang punya hutang tadi tidak mau membayar hutang pada saat sudah saatnya membayar hutang, ya, tidak mau melunasinya, ya, maka dia secara syariat dia nanti akan dipaksa oleh hakim untuk membayar hutangnya. Nah, entah itu dengan dia ditahan, ya, sampai membayar hutangnya, ya, atau dia disuruh untuk menjual, ya, disuruh untuk menjual jaminan yang telah dijadikan sebagai jaminan, dijual untuk membayar hutangnya, ya. Atau kalau dia tidak mau menjual, ya hakim memaksa, dia yang hakimnya yang akan menjual dan akan diberikan hasil jualnya tadi untuk menyarut utang. Maka di sini namun tidak semua barang gade kemudian dijadikan sebagai membayar hutang semuanya, tidak. Ini sesuai, tetap sesuai dengan hutangnya, tidak lebih daripada yang dia hutang. Kalau yang digadekan senilai 1 juta utangnya ternyata cuma 500 ribu, maka dia tetap mendapatkan 500 ribu saja. Tidak kemudian seluruh barang yang digadaikan tadi nilainya diberikan kepada orang yang menghutangkan uang kepadanya. Nah, maka di sini pada kasus ini wallahu taala a'lam bissawab, setelah berusaha ya, apabila Anda yang punya menghutangkan tidak bisa menemukan orang tersebut ya, tidak bisa menemukan orang yang menggadaikan HP-nya tadi ya, setelah berusaha dan kemungkinan HP-nya akan bisa rusak kalau tidak segera dipakai misalnya atau dijual, bisa rusak, atau Anda sangat butuh uang ya, maka tidak mengapa HP itu Anda jual dengan harga yang normal, dengan harga yang wajar ya, kemudian Anda mengambil hak Anda, misalnya orang itu hutang 100 ribu sebagaimana dikatakan, maka Anda mengambil 100 ribu saja, sedangkan sisanya itu adalah milik yang memilik si pemilik HP tadi. Anda kasihkan saat bertemu atau kalau tidak mungkin untuk bertemu dan tidak bisa dicari, maka disedekahkan atas nama orang tersebut. Namun kalau dia datang nantinya dan Anda sudah terlanjur mensedekahkan, maka meminta ridhonya. Kalau dia tidak ridho, ya kita yang menanggung, sehingga sedekah yang tadinya atas nama orang tersebut menjadi atas nama kita. Ini wallahu taala a'lam bissawab, mudah-mudahan bisa dipahami.